Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kaum muslimin. Nikmat yang Allah limpahkan kepada negeri ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjaga nikmatnya. Dan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya atas kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang merenungkan sejarah, tarikh, umat yang telah lalu, dia akan menyaksikan bahwasanya agama apapun yang hak atau yang batil, pemikiran apapun yang hak atau yang batil, tidaklah agama tersebut, pemikiran tersebut menjadi berpengaruh dan menyebar di tengah bumi ini. Kecuali di antara sebabnya adalah karena banyak para pendukung atau adanya orang-orang yang mendukungnya, adanya orang-orang yang memegang dengan kekuatan, adanya orang-orang yang mengimaninya dan menyebarkannya. Sampai pun agama-agama yang sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat, tidaklah menyebar, tidaklah kemudian memberikan pengaruh di muka bumi ini, kecuali adanya orang-orang yang menyerukan, adanya orang-orang yang mengimani dengan kuat. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang benar-benar yakin bahwasanya agama yang dia pegang adalah hak dari Allah Jalla wa'ala. Dan dia yakin bahwasanya agama ini satu-satunya agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya agama yang menjadi sebab kebahagiaan fid dunya wal akhirah, untuk memegangnya dengan kuat, untuk mengimaninya dengan kuat, untuk memperjuangkannya dengan kuat, untuk menyebarkan agama yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama Islam ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau memegang dengan kuat apa yang Allah Jalla wa Ala wajibkan atas beliau alaihi salatu wasallam dan umatnya. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam seorang diri ketika itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan beliau meminta tolong kepada Allah, dengan penuh keimanan beliau berjuang, mendatangi orang per orang, rumah ke rumah, siang dan malam berjuang, memegang dengan penuh kekuatan agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, hingga Allah Jalla wa Ala memberikan kemenangan kepada agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang mulia yang memegang agama ini dengan kekuatan, yakni dengan penuh kekuatan, dengan penuh keyakinan, dan beliau adalah contoh bagi kita semuanya. Sebaik-baik contoh dan teladan di dalam memegang agama ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam atas kalian semuanya tauladan, contoh yang baik. Contoh yang baik dalam segala hal, di dalam memegang agama ini, di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam berdakwah dengan penuh keyakinan dan penuh kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan mengiringi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagai khairun nas. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah umat yang telah memegang Al-Qur'anul Karim dengan kuat. Mereka adalah umat yang memegang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan kuat. Mereka adalah umat yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan kuat. Kemudian mereka mengamalkannya, menyebarkannya, mendakwahkannya dengan kuat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, penuh dengan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan berikan kemenangan dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan kepada agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah pun memenangkan agama yang mulia ini. Allah sempurnakan agama yang mulia ini dengan sebab dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga dengan sebab perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, disempurnakan agama ini. Turun firman Allah jalla wa ala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tumbanglah Persia, tumbanglah Romawi, yang semua itu kalah di hadapan al-haq, yang semua itu kalah di hadapan pertolongan Allah jalla wa ala atas kaum mukminin yang memegang Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dengan kuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya ketika sebuah umat, ketika sebuah kaum meninggalkan agamanya, apakah itu perkara yang hak atau yang batil, maka akan hilang pengaruhnya di tengah bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, demikian pula yang akan menimpa umat ini. Umat ini ketika manusianya, ketika umatnya meninggalkan agama yang mulia ini, berpaling dari al-haq, berpaling dari al-kitab wa sunnah, maka akan menimpa umat ini kehinaan, akan menimpa umat ini kelemahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa ghairuhu dan yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu 'alaikum dhullan la tanzi'u anhu hatta tarji'u ila dinikum." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza akhadhtum bil 'ina aw idza tabaya'tum bil 'ina," seandainya kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba, berpaling dari agama Allah, tidak lagi memikirkan al-halal wal haram, "wa akhadhtum adnabal baqar," kemudian kalian telah mengambil ekor-ekor unta dan kalian ridha dengan perdagangan, pertanian, yakni kalian berpaling dari agama, "wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad, apa yang akan menimpa umat ini? Sallallahu alaikum dhullan, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan mendapatkan kemuliaan kembali dan kejayaan, "hatta tarji'u ila dinikum," sampai kalian kembali kepada agama kalian, memegang agama kalian dengan kuat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, betapa pentingnya umat ini untuk kembali mengambil kekuatannya, untuk kembali mempersiapkan pertolongan Allah Jalla wa'ala dengan dia kuat di dalam mengambil ilmu, bersemangat di dalam menuntut ilmu, belajar Al-Kitab wa Sunnah, juga kuat di dalam mengamalkannya, kuat di dalam mendakwahkannya, dengan senantiasa memberikan pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Ingatlah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Bani Israel, kepada Musa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang datang dari kami, ajaran At-Taurah dengan kuat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kaumnya Bani Israel untuk berpegang teguh dengan kuat, memegang dengan kuat At-Taurah, ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk terus berjuang, memberikan kekuatan kepada kaum muslimin untuk bersemangat di dalam pelajari Al-Kitab wa Sunnah dan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita semuanya untuk memiliki semangat, untuk memiliki upaya yang kuat menempuh segala sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita dan juga dunia kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan kepada kita semuanya yang menunjukkan perintah beliau untuk kita memiliki kekuatan, memiliki semangat, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk menempuh segala sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk dakwah as-salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, untuk urusan agama kita dan juga dunia kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Jangan lupa pula untuk kita senantiasa menyandarkan urusan kita kepada Allah, bukan menyandarkan kepada kemampuan kita. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya dia memiliki kekuatan, keyakinan bahwasanya Allah Jalla wa'ala lah yang memberikan pertolongan. Wasta'in billah, wala ta'jaz, dan jangan menjadi orang-orang yang malas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengumpulkan segala kemampuan kita, segala kekuatan kita untuk menempuh perkara-perkara yang bermanfaat. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, minal mu'minil dha'if, daripada seorang mukmin yang dha'if. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan dalam kita berdakwah, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.